وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قوم وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما فاغ قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان عسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بالأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم عذاب غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نزل المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل سفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا عتة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين. سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجسا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بالسبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا يأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعزون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما توعمانه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يقدوم

لا يجليها لوقتها إلا هو شغلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك أنك عافي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا ولو كنت أعلم الغيب لاستبشرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نشرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نشركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبشرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآيات قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بشائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفة ودون الجهر من القول بالعدو في الأصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون سبحان الله الحمد لله لا إله إلا

إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم تولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا ويجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلون أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو يأتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا وذوقوا العذاب بما كنتم تغفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يعلمون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعامها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين يا رب سننصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 فإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم ألف يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فمستقام ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عليم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يردوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك الشاهدين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدس يا جليل Dekat sini. Siapa yang dekat dia yang dapat mengenal. Bismillah. فيا نفحات الله يا عطفاته ويا جذبات الحق جودي لزوتي فيا نفحات الله يا عطفاته ويا جذبات الحق جودي لزوتي ويا نظرات الله يا لحظاته سمات لسفهم بهبة ويا غارة الرحمن الجدي بسرعة إلينا وحل عقد كل مريمة ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وأحيي بروح الفضل كل رميمة ويا كل أبواب القبول تفتحي فإن مطايا القصد نحوك أمتي ويا سحب الجود الإلهي أمطري فإن أكف المحن تلقاك مدتي بحرمة هادينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي أجبنا قبلنا مذعنين لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اجبذنا على خير ملتي وأما أصول والفروع برحمتي وأهلا وأسابا وكل قرابتي وسائر الأهل الدين من كل مسلم الله الله أقام لك التوحيد من غير ريبة وصلي وسلم دائم الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي وصلي وسلم دائم الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمة والحمد لله رب العالمين. سنة سنة الله إليه. قصيدة حبيب عبد الله بن علي الحداد juga itu. قصيدة ini tadi قصيدة isi munajat. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang zaman ini orang kadang mengartikan atau kadang mengatakan bahwa qasidah itu atau syair yang dibaca tadi, lantunan-lantunan qasidah itu dianggap sesuatu yang baru atau dikatakan bid'ah. Padahal di zaman Rasulullah sendiri banyak para sahabat itu menyanjung dan melantunkan syair-syair ya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyanjung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap para nabi, setiap para anbiya selalu diutus oleh Allah sesuai dengan pada apa yang ada di zaman itu. Nabi Allah Musa alaihi salam di zaman itu banyak orang-orang yang penyihir, Banyak sihir sana sini, Nabi Allah Musa diberi kekuatan dan diberi ilmu untuk melawan sihir tersebut. Di zaman Nabi Muhammad, di situ zaman syuara, orang-orang yang ahli syair yang luar biasa. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan oleh Allah, diutus oleh Allah membawa Al-Qur'an, yang Al-Qur'an ini ngungkuli itu semua. Jadi orang-orang waktu itu ahli syair-syair ini kaget semua, lu ini bukan ucapan Nabi Muhammad. Ini bukan ucapan Rasulullah. Seperti misalnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini orang-orang Arab waktu itu kaget iki. Oh, ini tidak mungkin bahasa seperti ini, bahasa manusia biasa. Ini bahasa Khalik Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tahu, biasanya bahasa-bahasa Arab yang diutarakan atau diucapkan dengan manusia, oleh manusia, yaitu hadis-hadis Rasul, sama firman Allah atau Al-Quran itu beda. Orang bisa mengetahui, oh ini bukan Quran, ini hadis. Oh ini bukan hadis, ini omongan orang-orang biasa. Itu ada perbedaannya bagi ahli-ahlinya, ya bagi ahlinya. Yang tidak ahli juga ya tidak paham, termasuk saya. Bukan ahlinya jadi ramut dengan, ya. Jadi qasidah itu seperti tadi munajat. Yang kemarin keluhan atau mengutarakan unek-unek. Unek-unek itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris apa ya, bahasa Jawa ini. Ya unek-unek lah sama Rasul. Ini tadi unek-unek sama Allah. Bayana fa'atillahi ya atafatihi. ويا جذبات الحق جودي بزمرتي. Ini terus sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah qasidah-qasidah seperti itu, kalau qasidah lagu lantunan syair ini mudeng ora mudeng itu enak. Lha bener. Contohnya anak bayi disetelkan lagu qasidah turu. Dia merasa nikmat, padahal dia tidak tahu artinya itu. Anak kecil ada lihat coba, anak kecil digendong-gendong sama ibunya. Salatullah salamullah ala toha, tidur. Dia tidak meresapi maknanya, dia tidak tahu maknanya, tidak ada, dia tahu cuman asik aja. Lah, keasikan ini tadi tidak dimiliki oleh setiap manusia. Ya, tidak dilih. Makanya untung nek kuping-kuping kula jenengan iki nek ningali apa ngrungokke qasidah, ngrungokke ayat-ayat suci Quran itu gembira. Jadi qasidah-qasidah yang sering dibaca itu membawa kenikmatan dan membawa keberkahan bagi semua yang mendengar dan yang membaca dan yang mengikutinya. Soalnya ucapan-ucapan itu di samping munajat, sanjungan doa, ya doa, munajat, sanjungan dan nasihat. Kadang nasihat-nasihat di sini saya akan bawakan qasidah Al Habib Ali bin Muhammad Al Habasyi yang di dalam buku Maulid Agim Syahidat Taksiri. Lagunya ini nanti kita lakukan bersama-sama dengan lagu Huwan Nur. Huwan nuru yadil ha'irina diya'uhu wa fil hashri dhillul mur salina liwa'uhu. Bisa. Ayo sama-sama sing bantar wong pondok-pondok iki. Aja ngantukan pondok ngantukan. Ya. Huwan nuru yadil ha'irina diya'uhu wa fil hashri dhillul mur salina liwa'uhu talaqqa minal ghaibil mujarradi hikmatan biha amtarat fil kha fi qaini samau بها أمطرت في الخافقين سماء. سيني أكم شاهد التقصير منك مع ضعفي عسى واسع الألطاف يدرك باللطف وقف في مقام الذل وقفتك نادى نادم فما قد مضى في العمر من غفلة يكفي فما قد مضى في العمر في الغفلة يكفي هو النور يد الحق تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطر في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء. Ya, kita bawakan yang huwan nurnya, huwan nurnya. Huwan nuru yahdil ha'irina biya'uhu. Dia adalah nur, dia adalah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah nur, cahaya. Nur itu penerang. Lampu ini menerangi. Jadi huwan nur, dia Muhammad adalah cahaya, penerang bagi seluruh alam. Tanpa ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia dan alam ini gelap. Pasti gelap. Allahu nur, Al-Qur'an nur, Nabi Muhammad nur. Makanya Habib Ali mengatakan, ya nur, ya nur, ya nur, ij'alli nur bihaqqin nur. Wahai cahaya, wahai cahaya, wahai cahaya, jadikan kami cahaya berkat cahaya. Maksudnya, jadikan kami ini mendapatkan cahaya Allah, cahaya Al-Quran, dan cahaya Muhammad, diberkat Allah yang memberi cahaya. Jadi nur ini penerang, sampai diterangkan bahwa pada satu orang, waktu itu dia berada di dalam satu kegelapan. Dia masuk di satu kamar, kamar itu gelap. Setelah dia masuk, di situ ada macan, ada ulo, ada singa. Dia merasa aman dan merasa tenang karena dia tidak melihat apa yang ada di dalam tempat tersebut. Tetapi setelah dia mempunyai nur, walaupun nur itu sebatang korek, terus dihidupkan, kelihatan dia akan mulai rasa takut. Karena di situ dia nampak dan melihat ada macan, ada singa, ada ular. Dia berusaha untuk lari karena di situ ada binatang-binatang buas yang siap akan menerkamnya. Kenapa dia tahu? Karena nur tadi, walaupun kecil. Makanya ilmu adalah nur. Ilmu itu juga cahaya. Orang yang selalu menuntut ilmu, dia akan tahu ini bahaya, ini tidak bahaya. Tapi kalau tidak tahu ilmu, semua diterjang. Seperti orang yang masuk ke dalam ruangan tadi yang gelap. Jadi, faham ya? Jadi nur ini cahaya. Cahaya ini luar biasa. Cahaya itu bisa menunjukkan. Makanya orang selalu kadang berdoa, Rabbana dolamna anfusana. Dolam ini, dolim ini. Orang yang dolam, orang yang gelap ini. Orang yang gelap maksudnya itu gelap hatinya, gelap semuanya. Ilmu tidak punya, hatinya ini tertutup gelap. Itu nanti akan berbuat dolim dia. Yang bukan haknya diambil. Karena dia tidak lihat tadi, tidak tampak. Contoh saya sering membawakan, sewaktu saya tidur, saya menyediakan lilin, biasanya itu disorokan tempat dekat tempat tidur saya. Tahu-tahu lampu mati, saya cari-cari lilin ini, gerayangi orang kecekel-cekel lilin ini. Akhirnya kecekel siapa? Kecekel sikile bojoku. Ya. Yang saya pegang ini, kakinya istri saya. Istri saya kan, kok nyekel sikileku? Ngaget-ngaget di wong turu. Karena gelap. Gelap, saya tidak tahu di mana posisi tempat lilin tadi. Akhirnya kakinya orang saya pegang. Begitu pula orang-orang yang dolang ini gelap. Dia tidak tahu itu istrinya siapa. Dijak lungo. Dia tidak tahu siapa mereka. Dijaknya rusak. Lah ini karena gelap. Orang yang gelap itu tidak kelihatan semuanya. Padahal dia sebetulnya kalau dia tahu ada nur itu tadi sedikit. Dia tahu ini halal, ini haram. Wan nuru yahdil ha'irina diya'uhu. Nur yang cahaya, yang cahayanya menerangi semua yang kebingungan. Maksudnya, cahaya Nabi Muhammad ini akan memberi petunjuk atau hidayah bagi siapapun yang dalam keadaan gelisah, keadaan jahil, dolam tadi, dolim tadi, itu akan mendapatkan petunjuk dari nur Nabi Muhammad ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi mereka yang mencari keinginan akhirat. Tapi kalau yang mencari urusan-urusan yang tidak ada manfaat, tidak ada contohnya di buku Nabi Muhammad. Jadi misalnya Anda datang ke tempat Nabi Muhammad, membuka buku Nabi Muhammad. Mari kita buka buku Nabi Muhammad. Coba kita cari bagaimana caranya untuk mencuri. Tidak mungkin ada. Tapi bagaimana menjadi orang yang taat kepada Allah, di situ banyak. Jadi ini nur, petunjuk. Dan tidak satupun manusia yang mengikuti huwan nur, petunjuk Nabi ini tadi, kecuali dia adalah orang yang akan diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Dan orang yang akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju kepada kebaikan, kepada hidayah. Wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu, di padang mahsyar kelak benderanya menjadi naungan para utusan. Nanti di akhirat liwa itu bendera. Nabi Muhammad itu nanti akan membawa bendera dan semua utusan itu akan di bawah bendera Nabi Muhammad. Dan umat-umat yang mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya, dia akan ikut bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah akan bangga, aktsiru min ummati, berbanyaklah dari umatku. Saya bukan orang yang anti sama KB. Saya bukan anti sama KB, tapi ini Rasulullah yang mengatakan aktsiru min ummati, berbanyaklah umatku. Fa inni mubahin bikumul umama yaumul qiyamah. Rasul nanti akan bangga di hari kiamat, akan memamerkan iki lo umatku, tapi umat sing waras, gitu lho. Jadi jangan memperbanyak umat yang gunanya di situ dijak mendem terus, dijak kebelah terus, bukan. Maksudnya umat yang banyak diajak untuk kebaikan. Aja mbok banjeli. Dan orang ini maaf-maaf, saya bukan menentang. Silahkan KB itu program pemerintah. Saya tidak bicara program pemerintah, saya bicara program Rasulullah. Allah itu sudah mengatur dan pasti memberi tempat kepada manusia itu cukup, tidak mungkin tidak. Nek kira-kira negara iki wis kepunjulan menungsone digawe mati akeh ngono. Dikurangi sama Allah lho iki kok ora dikurangi Allah itu pasti, tidak mungkin tidak. Ora mungkin negara bludak menungso iki ora enak, ndak ada. Lah gara-gara manusianya yang tidak guna akal, apalah takilun, apakah akal kamu tidak dipakai? Kowe gur neng Solo kabehmu, sedangkan Sukarjo ki jek enek nggon akeh. Ning Klaten iki jek enek nggon luas. Lah kok kowe ning Solo gur sariwon wae, salahmu dhewe, ngono lho. Kan gitu toh. Jadi Allah itu ngasih tempat luas. Sekarang di Indonesia mungkin setiap orang punya anak 10 cukup Indonesia. Kere, tidak mungkin. Oh Allah yang jamin. yang ngetokke Allah sing ngurusi ning jero wetenge wong tuwa mbok-mboke dhewe kuwi sapa sing ngurus? Apa bapake dhewe? Bapak terus ngira pintip mlebu ning jero weteng le iki tak pangani ora. Allah yang mengatur, rezekinya minallah, bukan rezekinya karena kita kerja, bukan rezekinya karena kita orang cerdas, karena kita orang pangkat atau bukan, karena kita ini taat kepada Allah. Yang taat, ya kok taat, binatang melata di muka bumi ini rezekinya minallah. Jadi kita harus yakin. Lah kita ndak yakin, rezeki itu yakinnya sekuanu. Ki misalnya maaf-maaf. Contohnya wong edan-edan sekarang ini. Kalau presidennya ini yang naik dolar mudun. Nek dolar dari ini dolar naik, iki lah urusane wong edan. Sebetulnya kita wong apa nek wong semanggi kidul iki. Ora usah mikir dolar. Delok wae rasa. Teko enek dolar yo karepmu, ora enek dolar yo ora apa-apa, wong sementing yo urip kok. Apa tuh seorang yang punya dolar tok sing iso urip. Malah sing duwe dolar iki akeh setruk, akeh sing ngono, malah sing model-model iki yes, pangan kurang lebih malah sehat-sehat. Ya bukan kita menghinakan orang yang menyadu. Inilah Huwan Nur. Beliau adalah petunjuk. Dan beliau mempunyai nanti bendera di atas. Nanti siapa yang ingin ikut, kata Rasulullah, ha analah, ayo melu aku. Tak gandeng, tak terke. Menghadap kepada Allah. Itu hanya Rasulullah. Selain Rasulullah tidak ada. Tidak ada yang mampu. Tetapi orang-orang yang ikut Allah dan Rasulnya dengan benar, mereka punya bendera. Syekh Abdul Qadir Jilani, para wali songo, Habib Abdullah bin Alwi Haddad, terus Habib Umar Attas, terus Habib siapa, para ulama-ulama besar, Habib Ali yang mengarang ini, itu nanti mereka punya bendera juga. Syekh Abdul Qadir Jilani nanti sapa sing melu tarikahku misalnya, iya, tak terkenggone Rasul sih, gitu loh. Jadi para ulama ini pewaris Rasul itu nanti mengantarkan kehadirat Rasul dulu. Ya Rasulullah, ini pengikut-pengikut kami. Ya Rasulullah, terimalah ini. Ini syafaat itu. Setelah itu Rasulullah siap. Saya akan antarkan kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu meniti sirat, di situ Rasulullah minta kepada Allah, ya Rab selamatkan fulan bin fulan ini. Ya Rab selamatkan terus Rasulullah. Dan tidak pernah Rasulullah capek. Rasulullah itu hidupnya dan sepeninggalnya itu manfaat buat umatnya. Nah, sewaktu hidup Rasulullah kok dikatakan manfaat karena kita berhadapan langsung. Tapi sepeninggalnya Rasulullah dikatakan manfaat apa sebab? Ya Rasulullah sendiri yang mengatakan, sepeninggalku, seandainya ada umatku yang berbuat dosa, aku memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Seandainya mereka berbuat baik, aku bersyukur kepada Allah untuknya. Lulu, Rasulullah setiap saat. Lah wis makanu beb sudah meninggal masa bisa. Lah yo mati yo sik engko tak tes. Aja ngeyel sik lho dadi menungso iki wis manuta wae padha ora mudeng ewe kok. Talaqqa minal ghaibil mujarradi hikmatan. Mendapatkan sebuah hikmah dari yang maha ghaib yang murni yaitu Allah Subhanahu wa taala biha amtarat fil khafiqaini sama'uhu, dengan hikmah itulah langitnya menghujani kedua makhluk, makhluknya jin dan manusia. Maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya, Allah yang mempunyai ilmu ghaib, dengan hikmah terciptanya beliau, langit-langit penuh dengan hujan-hujan rahmat. Hujan-hujan yang akan membawa manfaat bagi manusia dan jin. Lah sing mudeng, sing ora mudeng ya apa oh, Rasulullah itu kan biasa. Oh, di masjid sini samping kemarin ada ibu sapa sing ceramah. Nabi Muhammad itu mempunyai dosa. Waduh. Lele kowe iki sapa? Kok wani ngomong Nabi Muhammad duwe dosa ki terus piye kowe iki genahe? Saya delalah ndak Jumatan karena saya sakit. Saya ngrungokke. Ki genahe menungso piye iki? Lah sing ning ngisor kabeh kuwi ya ngrungokke ya rada budhek tapi ora mudune saya suruh turun orang seperti itu. Kok berani-berani men mengatakan Rasulullah punya dosa iki lho. Allah sendiri sudah mengatakan inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Berarti Rasul terjaga dari perbuatan dosa. Apa itu makna dosa? Dosa itu begini. Sewaktu Anda sudah saya kasih tahu, contohnya, ojo nyekel HP-ku, nek nyekel HP-ku dosa. Wis tak kaya ngerti. Tahu-tahu marani saya nyekel HP, lah kuwi dosa. Tapi sebelum Anda saya kasih tahu nyekel HP kuwi dosa, Anda datang pegang HP, itu tidak dosa. Baru saya kasih tahu, le, tulung ya ojo nyekel HP-ku ya, HP-ku nek mbok cekel kuwi dosa. Nah, yang pertama tadi apakah dia itu dosa? Tidak, karena tidak ada ketentuan ini dosa dan tidak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua yang diperbuat Rasulullah menjadi satu hukum. Jadi misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi ada di situ orang-orang yang petani lagi mau menanam, mengawinkan kurma. Kurma itu dikawin kaya salak modelnya. Waktu akan mengawinkan ini Rasulullah SAW menanyakan atau menyampaikan kepada orang tersebut, apakah tidak lebih baik dibeginikan? Tahu-tahu ditiru apa yang disampaikan Rasulullah, malah ora panen, malah tidak tumbuh. Wah, berarti Rasulullah ini tidak pinter. Masih kaya ngonowi. Ini tidak, supaya tahu timbul satu hukum. Gini loh, timbul satu hukum. Kalau kamu akan menanyakan tentang hal kedokteran, takoko karo dokter. Kalau kamu mau menanyakan tentang pertanian, tanya sama insinyur pertanian. Kalau kamu mau tanya tentang kimia, tanya kalau insinyur kimia gue. Nah, jangan kamu tanya obat sama petani. Pak Tani, saya ini timbulnya seperti itu gitu loh. Bukan Rasulullah tidak paham, Rasulullah itu mudeng semua. Bukan Rasulullah tidak paham. Jadi kadang Rasulullah tanya kepada sahabat, wahai sahabat, menurut Anda bagaimana? Salman Al-Farisi waktu itu memberi solusi jalan. Ini ayo mari kita buat parit. Timbullah perang itu Khandaq. Di situ apakah Rasulullah tidak tahu nanti kalau dengan anu saya itu mestinya Rasulullah ya paham kita gak ini parit gitu loh. Cuman di sini pemimpin itu juga harus mendengar dari siapa yang dipimpin. Lah gitu loh Rasulullah. Ayo, menurut Anda kira-kira apa masukan-masukan buat saya? Itu Rasulullah. Rasulullah mengatur semuanya tanpa orang yang membantu. Rasulullah itu ada bani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku Allah dan sebaik-baik didikan. Tidak mungkin keliru. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Kadang ada proses-proses seperti ini gunanya supaya timbulnya hukum. Timbulnya hukum. Kalau tidak ada proses kaya ngono, renek hukume. Renek hukumnya. Seperti Siti Aisyah. Ya. Ibu kita waktu itu dalam keadaan misalnya mau tayamum, tayamum ini guling-guling gunanu. Di apa namanya di tanah. Timbullah, turunlah akhirnya hukum. Ayat yang mengatakan tayamum iki kudu ngene. Basuh ini sama dua tangan tok, luringan tok. Berkat sama Siti Aisyah. Jadi ada sesuatu kejadian-kejadian yang kira-kira tidak masuk akal kita, tapi itu memang Allah inginkan seperti ini gunanya supaya timbullah satu hukum. Dan masih banyak cerita yang lain tentang itu. Nah, lanjutnya di sini, agum syahidat taksiri minka ma'adzu'fi. Bangunlah wahai yang merasa dirinya penuh kekurangan dan kelemahan. Semoga Allah yang maha luas kelembutannya asawasi al altafi yudriku ma'al lutfi menyusulkan sifat lembutnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala wong-wong kabeh tangio, bangunlah wahai orang-orang yang ada ya penuh dengan kekurangan. Semua manusia penuh dengan kekurangan, tidak ada yang sempurna. Al insanul kamil huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangio. Mintalah kepada Allah kelembutan Allah, karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemberi. Allah ini luar biasa. Bangun. Jangan kamu hanya terus tidur, maksudnya tidur di sini, tidak berbuat apapun untuk bekal kamu nanti di akhirat. Karena Maha Lembut ini selalu akan membagi-bagikan kepada Anda tentang rahmatnya, tentang ampunannya, tentang kasih sayangnya. Terus setiap saat Allah membagi ampunan. Bayangkan kita ini kalau sudah diampuni sama Allah, alangkah nikmatnya. Kalau sudah Allah mengampuni kita dan Allah ridha kepada kita, itu tidak ada kenikmat, tidak ada kenikmatan daripada itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ayatangio, bangunlah kalian. Wajifi magamidnya dulli. Dikatakan juga di sini, diamlah sejenak di tempat yang rendah dengan penuh penyesalan. Tekan hati ini, rendahkan hati ini karena Allah, bukan rendah karena manusia. Kalau merendahkan diri karena manusia, Anda adalah orang yang akan celaka dunia dan akhiratnya. Jadi jangan merendah sama manusia. Di depan manusia kita tidak harus rendah. Di depan manusia kita beradab, berakhlak, boleh. Tawaduk itu boleh dan dianjurkan. Tapi merendahkan di sini maksudnya merendahkan, kadang kita di depan orang kaya, kita menunjukkan kemiskinan kita. Jadi direndah-rendahkan seakan-akan kita ini orang yang sudah Masya Allah paling miskin saat dunia aja. Tapi di hadapan Allah silahkan seperti itu. Karena apa? Pantas kalau kita merendah kepada Allah, karena Allah pemberi. Tapi kalau kita merendahkan diri kepada makhluk, semenjak makhluk itu hidup, mungkin dia akan memberi, dan kadang juga tidak. Tetapi, ya, kalau kita merendahkan diri sama Allah, setiap saat Allah selalu memandang kita, dan setiap saat Allah akan memberi apa yang kita inginkan. Banyak manusia yang saat ini merendahkan dirinya kepada khalik, kepada siapa namanya makhluk. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kita apa yang kita inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberi kepada kita apa yang kita butuhkan. Diberi sama Allah. Dan tidak ada yang tidak diberi. Semua ini dapat. Yang baik maupun yang tidak baik sama Allah diberi semuanya. Nah ini kita harus bisa menjaga dengan baik. Rendahkan kita diri kita dengan Allah dengan penuh penyesalan. Merendahnya kepada Allah penuh penyesalan ini begini. Menyesal bukan menyesal karena kita dihidupkan oleh Allah. Kan ada orang yang menyesalnya saat ini, menyesal gara-gara duwe utang akeh, menyesal urip. Ngerti aku ora urip, Gusti. Lah, ini penyesalan yang salah. Menyesal di sini setiap saat Allah memberi kepada kita waktu yang sangat berharga, tetapi waktu itu tidak bisa kita pakai dengan maksimal. Di sini timbul penyesalan. Ya Allah, kenapa saya tidak bisa memaksimalkan waktu saya? Sedangkan waktu itu kalau sudah saya lewati satu detik, saya akan membayar dengan berapa yang saya miliki tidak mampu. Contohnya kalau sudah datangnya orang kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin bisa. Rabbi akhirni ila ajalin qarib. Ya Allah, undur aku walaupun sedikit. Aku akan bersedekah, aku akan melakukan salat, aku akan berbuat maaf kepada orang yang lain, berbuat baik, kata Allah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa. Ada satu orang kaya waktu itu, saya bersama beliau di dokter. Dia bukan orang Islam. Waktu itu ini orang kaya betul, datang dengan mobil yang super ajib. Saya waktu itu naik sepeda motor. Orang ini pakai mobil yang mobilnya luar biasa. Masuk ke rumah sakit, digendong sama anak-anaknya sampai ke kursi. Sampai ke kursi saya tanya, "Bapak sakit apa?" "Saya sudah tidak bisa mengutarakan sakit saya. Sudah komplit macam-macam." Saya bilang, Masya Allah, luar biasa dalam hati saya ini. Dinter kan tadi, jamnya anaknya ini, nek ngoduku gedung ini, untuk loro mungkin, anaknya telu, jamnya api-api ngapain, sak mobil ini. Ini tak delok. Terus bapak ini tadi ngomong sama saya. Dia lihat saya pakai jenggot dan pakai kopiah, panggil saya Pak Ustaz. Pak Ustaz, kalau sudah posisi saya seperti ini Pak Ustaz, kekayaan saya yang saya miliki itu akan saya hadiahkan kepada siapa yang bisa membuat saya sehat. Semua. Saya bilang moso, nanti kalau sudah sehat lupa. Kan biasa manusia itu sifatnya begitu. Ya Allah, kalau saya sehat, saya akan sedekah. Dikai sehat tenan karo sing kuwasa, sedekah ya ora dalan. Lali karo ucapan yang kalau itu tadi. Dia mengatakan apa? Subhanallah. Saya juga heran ini orang kafir. Saya akan kasihkan semua Pak Ustaz kalau memang ada orang yang bisa menyembuhkan saya. Lah, aku arep ngomong sing iso nyembuh ya Gusti Allah kro. Kalau saya yakin yang menyembuhkan semua manusia itu hanya Tuhan. Coba Anda dekat sama Tuhan supaya Tuhan memberi kesembuhan kepada Anda. Jadi karep ngono ta. Ini kadang ngebleng ini terus. Duit triliun itu 2 miliaran tok. Triliun ngebleng ini kira-kira jenengan pun. Tak dongake untuk 5 triliun tapi ora iso apa-apa. Mlaku sikile sing siji anggo diunggahke rene malah miring rene. Siji miring rene. Apa enake coba? Kan tidak enak. Ini semua Allah sudah memberi nikmatil, nikmat yang luar biasa sehat. Nikmatnya lagi sehat fi ta'atillah wa ta'ati rasulih. Wah, tidak ada dua. Orang bisa sholat jenengan duduk ini di malam seperti ini di sini. Ini nikmat yang luar biasa. Lo kelihatannya kan cuma duduk di longok ini. Tapi ini subhanallah. Kalau diukur dengan ilmu akhirat, tidak ada duanya. Timbang misalnya lu gua karo melongo delok Argentina karo Belanda. Lu bukan tidak boleh, boleh nonton bola ora masalah jenenge nonton. Ora melu botowan ya nonton ya ora masalah to beb kuwi kejogakan cerita beb. Ya bismillah. Ya itu. Jadi insyaallah ini satu bait itu. Terus ajib da'iyal maula fahada kitabuhu. Terimalah nasihat seorang da'i kepada Allah. Ya. Terimalah da'iyal maula. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengajak kita ke jalan Allah. Terima nasihat-nasihat mereka. Yang selalu memanggilmu. Inilah catatan undangannya. Banyak setiap saat orang memanggil dan yang paling sering memanggil kita adalah muadzin. Setiap 5 waktu itu tidak pernah bosan diundang terus sama dia. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itu kita diundang terus, tapi kadang kita tidak mengartikan. Di situ itu muadzin itu saya dulu pernah jadi muadzin. Berapa tahun saya tidak ngitung, zaman kecil saya. Senangnya saya dan ini luar biasa biyen. Padahal ya ora entuk gajian. Terakhir ini digaji karo bapak setelah saya SMP itu digaji 5.000 sebulan. Katanya bapak iki pantes sing kowe iki entuk duit. Itu pun gajinya saya pakai buat bayar sekolah. Padha wae ora entuk gaji kowe. Subhanallah. Itu muadzin itu barang siapa yang adzan ikhlas karena Allah tidak mengharapkan apapun. Dia akan menjadi kok ciri-ciri muadzin di surga di akhirat gulune dawa-dawa. Apa iya to Pak Biyo delok muadzin sing ikhlas lho. Muadzin yang ikhlas. Itu nanti di akhirat gulune dawa-dawa. Dan muadzin ini 7 tahun barang siapa yang 7 tahun berturut-turut ikhlas jadi muadzin insyaallah nggone surga. Nek imamnya ada yang mengatakan 40 tahun. Kok gede muadzin ya? Muadzin ini sing ngejak wong sak dunia lho. Diajak tiap saat 5 waktu itu dakwah. Kalau imam kan enggak. Kalau muadzin itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing krungu ki kabeh moro. Alhamdulillah orang moro tetap itu ganjaran muadzin ini. Ya alhamdulillah. Muadzin-muadzin ini Masya Allah nek gelem ikhlas. Masya Allah. Kok gulunya dua-dua. Senajan wonge cendik. Dua-dua gulunya. Loh ini muadzin ini. Tele-le muadzin ini. Kini sing so adan gue ini. Suara apa apa elek tetep podo ganjarannya. Cuman jojo ngamuan. Muadzin ngamuk. Saya pernah ada muadzin di. Saya pernah tinggal di tempatnya Bude. Bule saya. Bude saya. Di Jidah dulu. Di Arab Saudi. tonggonya Budin. Wa Allah, saya sampai bingung iki genahe kok iki apik wong Jawa sing ngadan. Iki wong Arab, Arab asli sana adan tapi medeni. Aku niru angel. Arep niru piye cara niru wis kangelane. Lah saya waktu tinggal di situ bude saya cerita. Ki nggo bengi kowe aja kaget ya. Padahal saya sampai itu habis sisa. Nggo bengi subuh kowe aja kaget. Kaget nopo? Wis rungokno. Betul. Subuh itu saya biasanya rodok kawanen. Iki gara-gara andane wong kuwi. Sak urung andan aku wis tangi sik. Nutupi kuping kuwi sik ben ora krungu. Lho keliru kabeh. Wis elek keliru. Ngamuk. Aduh. Wong Jawa cek api-api. Wong Jawa cek api kata. Allahu akbar Allah. Cek api. Cek lumayan. Jadi kaya wayangan nek di satu tempat saya Allahu akbar. Ora masalah ya. Dan cuma saya bilang kalau bisa Allah muadzin-muadzin aja cah cilik-cilik kan ada. Cah umur rong setengah rong terong tahun telung tahun kon adan. Akhire malah sak karepe dhewe engko takbiran barang. Malam takbiran cah bayi bayi. Allahu akbar. Allah. Sing swara sing rada apik dadi semangat. Ngono lho. Swara itu membuat semangat wong ibadah. Lho bukan kita manuk ini unta kudeng unta ya unta kuwi kalau mendengar suara yang bagus itu mlayune luwih kenceng itu contohnya unta contohnya menungso jenengan nek lunga ning luar kota pergi ke luar kota membawa mobil setelan kaset lagu sing jenengan senengi itu ora krasa kesel. Langsung lho kok wis tekan Surabaya. Lah. Misalnya seneng dangdut, setelan dangdut ora apa-apa. Iya, tekan Surabaya. Cepet. Gara-gara apa? Terhibur dengan suara dangdut sing apik mau. Lah misalnya ada di mobil nyetel suara sing jenengan sing mboten cocok. Yo ketok ada. Misalnya numpak bis umum. Jelas sing disetel bangsa sing kaya ogleng-ogleng iki. Apa bocah-bocah apa bahasa sing model ngono wis ora cetok duduk turu ora iso ngene ora iso mumet iki ora tekan-tekan iki ngopo to iki ora tekan ngono terus tapi kalau kena yang enak iya apa nek kena ya nene wae tambah cepet wis tuku wong ngono lho maksude ya tuku sing akeh. Kita lanjutkan lagi ajib da'il mal balik fahada kitabu yaitu kitab Al-Quran. Yunadika fasrah bil ijabati wasta'fi. Di sini dikatakan juga maka cepatlah kalian terima dan ambil sebagai obat. Quran ku obat. Wong stres, maca Quran mulai ilang stresnya. Ora iso maca bek ngrungokno. Rungokno setelan kasete sudah sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim misalnya orang mudengi orang apa stres rumah sadar alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin gue stres mau buka HP nerokke Quran karo buka HP iya kalian bunuh tambah stres ya. Jadi ya di rumah ketenangan. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu rahmat, ngrumok ketok itu rahmat. Luar biasa. Gusti Allah ini memberikan jalan kepada umat, kepada hambanya ini yang sangat luas. Sing iso maca, ayo maca. Sing duwe swara, ayo bengok ngono. Sing ora iso maca, menengo. Sing duwe kuping, bukaan kupinge. Ngono ta? Wis rungokno tok itu rahmat. Lho sing ngrumokke itu entuk rahmat apa neh sing maca. Ngono. Wis maca, ngrungokke, ngamalke, nyuguhi sisan. Wis. Entuk macam-macam, ya, nggih. Dadi nek bab urusan agama aja pelit. Orang kita nak buat subuh puhung apa? Rodok kangen belanggreng. Biasanya Ramadan nak belanggreng asin asin ni gosit lu kasih insyaAllah untuk belanggreng. Iya. Cepatlah kau terima dan ambil sebagai obat. Obat manusia itu sebetulnya di antaranya mungkin enak obat-obat sing digosok ke enak pil. Tapi obat yang paling mujarab adalah obat yang bisa menenangkan ini. Widra. Lek awake dhewe iki lagi rada kendor isanya. Enteng. Iya. Lara pegel rada ilang. Lah iki kadang muter karepe dhewe. Arep salat, arep traweh iki engko tekan kono wong arep dijaluk idit parkir ya ora ndek parkiran lah terus piye aku iki. Parkir 2000 ya ora duwe kok dadak arep traweh iki terus piye apa ora isin aku nggo nang kono. Kene muter lho. Lah muter iki arep traweh ya ora mangkat-mangkat. Akhire iki ya dalan terus malah stres, awake dhewe gembreges ya akhire turu. Turu ya ora iso turu-turu mumet. Akhirnya ya sudah nonton TV, ketemu. Iya, poco-poco. Koplo kuwi lho jogetan koplo kuwi lho. Ya insyaallah itu. Mungkin nanti insyaallah Ustaz Ansori akan membawakan fikih tapi nanti saya mau tahu ada yang mau nanya-tanya dulu silakan. Pertanyaan dulu. Itu jelasin. Nanti gosidah dulu. Pertanyaan dulu, pertanyaan dulu. Ustaz Ansori. Ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Ki jam pira teh? Walah jam loro. Iki jam ku dhewe lho. Jamone jam 1 ya karepmu lho iki jam. Ngono wis mumet kok insyaallah. Ya subhanallah, tidak sesuai dengan aturan itu juga memumat memumatkan ini bahasa Indonesia ya, memumetke. Coba pertanyaan dulu ayo, pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ya. Tidak apa-apa. Siapapun manusia Islam, pengajian dimanapun semenjak diajak untuk kebaikan, monggo. Misalnya begitu. Ada aturan-aturan, misal contoh ya, saya tidak mau. Jadi jangan dianggap bahwa kita mempromosikan, tidak. Saya memerintahkan semua jamaah saya, pergilah ke pengajian siapapun, tetapi Anda harus punya filter. Filternya duwe. Oh, iki aku dijak pengajian gone Habib Syekh. Habib Syekh senenge selawat, padahal aku ora seneng selawat. Dan nanti Habib Syekh kan masuk nerangke selawat tok kan ora nerangke bab sedekah, nerangke bab salat. Lah jupuken sedekahe karo salate kuwi mau wae. Asalah bab selawatnya jangan dipakai, selesai. Itu lebih enak begitu daripada aja makan ono rene alah wis ruwet ya. Tidak masalah. Cuman kalau Anda ini saya pergi ke tempat si fulan jadi fitnah, lebih baik saya tidak berangkat. Kan begitu, daripada jadi fitnah. Tapi kalau tidak jadi fitnah, silakan, tidak apa-apa, kemanapun silakan. Saya anjurkan, cuman ada filter. Filter penting. Tanpa filter, gue keliru. Soalnya manusia sekarang pinter ngomong kabeh. Pinter ngomong. Kalau saya ada orang yang saya punya anak pernah sekolah di tempat itu. Tidak saya larang, silakan. Cuman saya pesan, jangan pakai yang hal-hal ini. Hal-hal yang ini tidak usah dipakai, hal ini dipakai, gitu aja. Soalnya ada yang positif, ada yang negatif. Akeh negatifnya, yo negatifnya akeh yo buangan sak ngono akeh. Sing apik tok jebut undur maqal wala tandur manqal. Lihat, dengar apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kuwi memang angel, jaman biyen ngono, tapi nek saiki katanya kabeh kon nonton. Sing nyampeke sapa, sing dia sampeke apa, tontonan kabeh. Soale engko medeni menurut sebagian orang, ya. Kalau buat saya nek jenengan sudah kuat boleh, tapi kalau ndak ojo. Sekarang misalnya orang tidak sah kan? Orang Indonesia pergi ke Mekah, yang tadinya ngimami di Bustanul Asyikin, imamnya itu stawulis salah waktu dulu kan? Terus Allahu sholli fardha, rata bandar usolli fardha salatul maghrib. Hidalik tu bandar gini. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 30 tahun gini terus. Lunga Mekah entuk buku. Sak mene-mene bukune, enek sing sak mene, enek sing sak mene. Digo muleh kabeh. Delalah tenen iki nang pesawat dawa. Sangang jam punjul, nganggur ta maca buku. Loh, salatku iki berarti 30 tahun keliru. Lah aku nganggo bismillah. Lah di situ misalnya, duh aku ki ziarah kubur ki keliru. Akhirnya tekan nang Bustanil Asyikin nang kene. Qabul shalah Allahu akbar. Orang usul ini ora disebut, bukan tidak boleh, boleh sah. Solatnya tetap ditompo. Wong usolli diutarakan ini niat itu diutarakan sunnah. Dalam hati itu wajib. Lah awake dhewe biasane usolli iki gunane apa? Gunanya untuk menyatukan antara pikiran dengan hati ini supaya jadi khusyuk. Nek misalnya jenengan habis wudu cek rampung, ayo salat salat salat. Allahu akbar. Kira-kira iso khusyuk. Rada angel khusyuke. Walaupun ditompo Gusti Allah ki ora ndelok khusukmu, ora iki didelok ki piye carane salat. Allah tidak ada. Ya, tapi tetap ditompo. Cuma carane, carane awak dhewe. Habis itu bismillahirrahmanirrahim. Banter karepmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ora apa-apa. Kabeh. Lah sing yang kita sayangkan itu bekas imam kene, rono balik wis berubah. Langsung mulai cerita-cerita ngene iki. Lho, ono pokoke iki kenapa kena sawanen apa sawane? Ya aja to. Jadi kamu itu di sana ya di sini kembali ke Indonesia ya. Ayo carane wong Indonesia aturan. Wong Indonesia iki wong super api. Enggak ada lho orang kayak wis lunga luar negeri mana lah golek ono nek wong sing kaya wong Indonesia ndak ada blas. Ora enak blas aku sing rasake. Ning ndi wae aku rono rene iki ya Allah wis enak paimen paijo. Baimen baik jogi. Assalamualaikum sini lah. Kena kui. Monggo pak. Jenengan saking pun di dareng kenal ini. Bus, masya Allah. Disukui udut bian. Jenengan sesebutan. Enggak lah, monggo. Kui baimen baik jogi. Coba di luar negeri. Orang mungkin metu. Rokoknya di dua kok dikunci rapat di kayak gembok. Wis orang mungkin metu. Wes toh, saya tahu pengalaman saya seperti itu. Indonesia ndak ada dua. Senajan fakir, korek rokok iki tugel loro, nyawa siji iki separo dhek. Kuwi wong Indonesia. Wes. Wong Indonesia semangke kidul sisan ini. Iki apike wong Indonesia ya. Jadi silahkan, boleh tapi difilter. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita singkir. Kalau kita tidak mampu, aja mlebu. Tidak mampu kita gaya ikut pengajian. Akhirnya stres, bingung ini yang benar yang dia lah. Orang yang masih bingung yang benar yang dia berarti serasa ada di menungsa wae. Loh kamu ini ada di Mesir. Seorang ulama besar, punya murid. Tahu-tahu dia menceritakan misalnya bab tahlil. Orang anggulan, ya. Ini kan anek pertanyaan, tahlilan ini bid'ah, anek tahlil orang. Ada. Iya lucu dengan tahlilan kira tahlil. Ya sakar pula orang biasa orang golek sensasi. Lah itu si ustadznya ini menerangkan ini tahlil itu begini-gini. Terus habis itu muridnya acun. Ustaz, saya mau tanya dalilnya itu apa? Katanya ustadznya gini-gini. Kowe mulia Indonesia. Aja dadi muridku. Kalau kamu mengakui saya sebagai gurumu, apa yang saya ucapkan mesti sami'na wa atha'na. Siap dan akan saya laksanakan. Wong kamu sudah ngangkat saya guru. Dan sudah sekian tahun kamu itu bersama-sama saya kok mesti tanya dalil ki lucu. Ya. Jadi entuk tapi nek ora kuat aja sering-sering. Malah ketut gesek sithik lah medeni. Ya, lagi pertanyaan lain. Tak, yang saya tahu cuma dua aja itu. Nurul yakin nanti. Ainul yakin, hakul yakin. Contoh, contoh tak banyak. Yang saya tahu, saya karena bukan ahlinya di dalam ini. Ainul yakin itu mata kita meyakini. Contoh saya naik pesawat. Dari pesawat itu dikasih tahu sama pramugari-pramugari. Penumpang yang berbahagia, misalnya ngene. Di bawah kita adalah kota Mekah. Tak intip. Oh, iya. Kota Mekah, ainul yakin Mekah. Ketok bangunan-bangunan. Mendarat cintek melebu Ka'bah, hakul yakin. Lu tenang. Nek mau kikir. Misalnya, aku biar ngambil contoh saya rokok. Ini rokok gudang garam. Ada gudang garam. Mata kita mengatakan gudang garam. Tapi dibuka urung tentu jurunya gudang garam. Ini ainul yakin ini ada itu. Casingnya itu baru ainul yakin. Hakul yakin itu baru dalamnya. Dalamnya itu baru hakul yakin. Sedap. Oh iya benar gudang garam. Soalnya kadang, oh jarum keliru. Walaupun adanya itu, ainul yakin ini, mata kita meyakini, casingnya itu namanya ainul yakin, hakul yakin itu dalamnya. Jadi itu insyaallah masalah ainul yakin dan hakul yakin. Memang kita kalau membahas itu panjang dan nanti keterangannya itu bisa kesana dan kemari. Kita lebih baik membahas dulu bagaimana supaya kita sampai ke nanti ainul yakin kita, hakul yakin kita, sampai ke istilahnya kan ada syariat, ya, tarikat, makrifat, hakikat, hakikat makrifat, kan gitu. Ini tahapan-tahapan pertama. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa mencapai ke makrifat kecuali dia harus melalui kepada syariat. Nah, di sini nanti ada pembahasan ainul yakin, nurul yakin, hakul yakin di sini nanti. Insyaallah nanti kita kapan ada waktu kita bisa bahas. Ustaz Ansori lebih ahli daripada saya karena saya bukan ahlinya. Pertanyaan yang lain. Ya, silakan. Riba. Ya. Ya. Hukumnya haram. Haram. Jadi Anda mengatakan saya kalau misalnya ada seseorang dia bekerja dengan riba ini kan bisa besar. Karena dipinjami bank sana sini pinjam dan kita putarkan jadi besar, kan manfaatnya juga besar. Adakah manfaat dalam kemaksiatan? Kan tidak ada. Jangan ngakali Allah, istilahnya gitu aja. Jadi riba ini tetap Allah mengatakan haram. Sekarang ini maaf-maaf, di dunia, bukan di Indonesia. Orang akan menghilangkan riba ini sulit. Ini awal dhewe wis kena debu-debunya riba. Murni 100% halalan thayyibah itu katanya. Itu kalau Anda mau buka pas hujan deres, ngadeg nang nggon perapatan, ngatung nganggo tangan, terus lah kuwi halalan thayyibah. Wis langsung air hujan pakai tangan Anda lho, jangan pakai ciduk. Nek pakai ciduk sapa ngerti ciduke tukune saka barang haram. Jadi serba salah ini. Jadi kalau kepingin tahu halalan thayyibah itu katanya nek mau buka, bukalah dengan hal yang halalan thayyibah. Nek pas udan metu langsung gini, iki halalan thayyibah. Memang sulit untuk menghindar itu, tetapi kita jangan cari itu gitu. Kalau saya pinjam sama bank dengan bunga sekian, lain sama bagi hasil ya. Kalau bagi hasil silahkan. Lu nek bagi hasil kan malah justru persentasenya lebih tinggi toh. 40-60%. Kalau saya utang sama bank, kalau kita utang itu cuma 1% dalam 1 bulan. Tapi kalau bagi hasil 40-60, wah ini ora, jangan mikir itunya, mikir hasilnya nanti berkahnya. Maaf kalau orang yang Islam, Islam yang menjalankan aturan agama dengan bagus, Kalau sampai terlibat dengan hal-hal yang riba, dan memang dia orang yang dicintai Allah, dia akan dihabiskan dulu kerjaan itu, pasti. Tapi kalau dia tidak dicintai sama Allah, dia akan diloske. Diloske apa? Memang ini orang tidak memang dipersiapkan sama Allah dengan rokok. Tidak ada urusan riba itu halal, tidak ada. Walaupun ada ulama yang mengatakan nek koyong ini entuk. Nah, ya. Contoh, saya tidak setuju dengan ucapan cerita yang mengatakan Sunan Kalijogo itu dulu mencuri demi untuk membantu orang-orang miskin. Itu tidak ada. Tidak mungkin maling untuk bantu wong itu tidak boleh, tetap maling ya dosa, bantune iki untuk ganjaran dadi imbang katanya. Ya ora iso. Jadi tetap tidak bisa. Jadi memang gimana ya, Beb? Sekarang ini orang terlibat-libat terus. Saya yakin kalau sudah punya niat untuk menyelesaikannya, Allah pasti akan membantunya. Pasti, tidak mungkin tidak. Pasti. Karena Allah itu kaya. Allah itu maha pemberi. Zaman Rasulullah, para sahabat itu kekayaannya ngumpuli kita. Tidak pernah pakai riba bisa hidup. Sekarang itu yang menggembor-gemborkan riba itu siapa? Yahudi. Yahudi iblis ini yang ngantem Palestina sekarang ini, sing gembur Palestina, setan-setan itu yang gembur itu. Itu yang bang itu gara-gara mereka. Islam itu adanya satu sama lain hanya membantu, kerjasama. Nah, itu yang bagus. Dan sekarang Beb, wong saya ngalor ngidul marani ustadz njaluk bantuan ora dibantu, utang ya ora diutangi. Kan gitu kadang orang. Saya utang sama orang Islam enggak diutangi. Tapi ini utang sama rentenir sama bank gampang saya. Sebab apa wong Islam saiki kok angel ngutangi? Sebab sing utang jarang bayar. Ngono tak wae. Soalnya mayor lho, saya ini bukan saya ya. Punya satu yayasan namanya Fosmil yang dipegang oleh Habib Mohsin. Fosmil ini meminjamkan uang dana kecil enggak besar. Per orang mungkin 500 sampai 5 juta. Tanpa bunga. Tanpa bunga. Bahkan dibantu. Kerjanya apa? Dibantu. Bayari ya setengah mati. Tapi kalau bank pelecet, utang 10 ribu, bayar 12 ribu. Itu wedi kaya arep diparani malaikat Israel. Tapi kalau ini yang gratis, orang nganggo bunga, ya mbok bantuan. Paling tidak kan, ya alhamdulillah ya Allah Gusti, saya dibantu. Tidak. Makanya ini sekarang jangan nyalahke sing sugih kok ora gelem ngutangi, sebab sing miskin diutangi ora bayar. Jadi akhirnya sing sugih jadi pelit. Lah kalau sing miskin itu benar-benar menjalankan aturan agama dengan bagus, sing sugih ngatur dengan bagus, Islam itu tidak ada yang miskin. Zakat al-mal ini kalau dijalankan benar, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini miskin, tidak ada. Lalu zakatul mal itu digudulanan. Tidak sampai kepada hal-hal yang anu. Ada mana panitia tak? Saya juga panitia neta. Masyarakat miskin tak dapat. Cuman saya berharap siapapun yang lagi terlilit dengan urusan hutang bank dan hutang itu, saya doakan dan doakan saya juga untuk tidak terkena dalam masalah hal itu. Abot lu abot. Jenengan tiap hari kerja mikiri bayar. Pertama kita enak waktu hutang pertama. Wah. Terima kasih wahai bang, Anda sangat baik membantu kami. Lah, cicilan yang ke-6 mulai misur. Kowe ngopo rene jurung tanggale wis takon-takon terus. Kok teko lah kok telat tak sita lho mumet. Dan memang sekarang maaf-maaf sepeda motor ya. Tanpa uang muka. Lah kan gitu toh, cicilan sebulan sekian diubengke. Soalnya mudeng sing duwe dealer-dealer iki wong-wonge paling nyicil ping 4 bar ngono ora iso nyicil neh. Dan itu memang senang, nanti habis itu diambil kabeh karo developer apa developer kuwi. Akhirnya debt collector kok developer. Karo debt collector akhirnya padu, di sini ada orang Nasmoko juga gitu. Ya. Ya ngono kuwi, kerjane wong-wong rasa nek ndak duwe duit aja tuku. Wis ngono wae kuncine. Lah kepengin numpak sepeda motor, rene otak goncengke. Lah nek kepengin maaf saya pribadi, bukan saya yang mengatakan, saya dulu tidak punya apa-apa. Saya naik sepeda ontel. Ngalor ngidul ini sepeda ontel. Nganti sikil kuki sing kanan sing di sing kiwa sing di kira mudeng. Tekan Masjid Riyadh nanti sikil tak. Saya ambil kipas tak kipas ini. Goro-goro kentol kuki kegeden. Jadi sisi karo sisi gesek ngono lho. Kuwi tahunan ngono kuwi tahunan. Lah karena apa nek saya ditawari Habib, waktu itu panggilnya Pak, Pak saya mau kredit. Saya bilang saya ndak. Kredit kok ben sasi mbok jaluk ora enak mbok cukup neh ta motorku. Minggat ta ora sarene. Tak ngono kae. Akhirnya delalah dedet sithik tuku Super Cup. Sing motone mentolo kuwi lho. Tuku aku sewa dulur, bocat macet bae. Ki lampu iki kadang dikeplak sik plek buruk. Ya tidak apa-apa, itu seninya hidup. Tapi tiap bulan tidak ada yang nage. Tiap bulan tidak ada yang nage saya. Enak arep mati karepmu, arep meruruk karepmu. Dua deknya si dek, saya ini cerita si dek. Dua dek si dek itu apa? VW camat dulu. Agar panas mandek. Aduh. Agar tak starter panas. Grrr. Mandek ngenteni adem sih. Rong jam, telung jam. Sampai pernah saya itu macet. Gara-gara waktu itu saya dakwah pergi ke Madiun, macet di tengah jalan di Sragen. Saya belum punya jamaah Sragen waktu itu. Macet ora iso mlaku. Aku wong limo. Iki pintunya itu cendelanya itu copotan. Jadi tancepan ini copot. Subhanallah di starter-starter ora iso. Ora duwe duit, duwite kantong blong, ora enak dite. Subhanallah nyegat bis satu pun bis tidak ada yang mau berhenti karena saya pakai pakaian dowo. Dikira kuntilanak mungkin bengi-bengi. Iki jam setengah loro bengi sapa? Saya pakai niru-niru wong-wong itu nguncalke korek teh, tak nguncalke. Yo ora nek sing mandeg bis-bis. Wong limo. Astagfirullah ali tak bilang ki piye genahe urip iki. Ki fi camat. Akhirnya saya inggirkan tak tinggal mlaku golek nunutan. Ada satu mobil Palur Raya itu. Loh, Pak Sahih Ustaz ini. Loh Ustaz mau kemana? Mau pulang ke Solo, saya mobilnya macet. Oh saya antar Pak Ustaz, tapi sampai Palur aja. Allah, kok sisa tekan omahku, gemblekan omahnya. Nah dia tidak berani karena apa? Dia pegawai. Betul, dia lewat Palur Raya itu disumprit. Karena dia terus sedikit itu supaya saya dapat telepon umum. Saya dikasih koin sama dia, saya nelpon. Taksi, tolong taksi, saya ada di sini. Mandek taksi. Kini ngomah enak duit korang ramudeng lah. Kau iso bayar, korang iso bayar, lah paham aku. Pokoknya nekat taksi sih. Kau nek orang iso bayar, ya jam tak jol ke kan. Paling ngono dah. Kau kena duit ini nyeneng ke. Jadi serba pemikirannya tuh singkat. Tak mungkin dodo. Subhanallah. Naik mobil itu taksi. Uang lima orang itu. Ini bapak tidak bisa orang lima. Ini cili-cili loro segede gorangku. Aku nek ngarep. Tak bisa pak ini orang lima ini. Yang bisa cuma tiga belakang, depan satu. Oh, tinggal siji, orang itu melu. Akhirnya yang mumet tak tinggal si loro nengono. Wis kowe ngadek nengono loro aku mulai. Sampai ke sangguan, apa namanya geblekan. Sampai geblekan alhamdulillah nek duit. Satu orang goncengan wong loro ada dua motor tak sih bawa lagi ke sana. Cek, balur. Balik meneh. Itu suka dukanya dulu. Tapi tidak mau utang sih. Wis ora utang-utangan. VW camat yo camat ora masalah. Di dalam mobil terocok. Lah kan lucu to. Saya waktu pergi ke daerah Purwodadi itu dan deres ning kene iki kembroh kabeh ning jero mobil. Padahal tutupan iki gitu. Isor-isor becak ya Allah. Enggak itu jagani saya tidak mau ditagih tiap bulan. Wis tak mati mati hati wis orang duwe lebih baik melaku. Melaku ki sehat. Alah gayamu be mlaku sehat kowe coba mlaku wong ora kembang. Ya yang mlaku sehat sehat coba mlaku engko suwi-suwi insyaallah kalau sudah yakin begitu Allah itu tidak tinggal diam. Ada orang yang semangat loh, bukan saya tidak pernah kena riba lho. Pernah. Sampai entek ludes itu. Ada. Ya gara-gara ludesnya ini enggak usah dibalekne lho. Saya yang ngomong ini sudah ada bukti. Saya pernah ikut kepada satu orang kerjasama yang bagus miliaran tahun 90-an dipinjami bangsa bebas-bebas tanpa ada uang muka tanpa ada jaminan tapi hancur ludes tidak ada satu rupiah pun karena Allah ngudeng uang kau yang ngele tidak ada urusan bank ayo tak entak ke kabeh diutang ke uang orang bayar diruat kok buang kau ngonowi. Ya, jadi alhamdulillah insyaallah yang belum bisa melunasi, mudah-mudahan dilunasi. Banyak orang-orang yang kaya tanpa juga utang bank akeh. Jadi jangan alasannya ben gede, engko sedekah yo gede. Kalau iso dak ayu cel gedhe ndelalah kecekel karo anu ora iso bayar mlebu penjara sing ngewangi sapa. Sing sedako-sedako ki wah mesake ngono to. Manung bisa saiki ya, insyaallah selamat. Selamat iso. Kok sida dulu sida. Pertanyaan nanti dituruan lagi. Kalau riba tidak ada toleransi sama sekali bab riba, tetap haram. Kok sida pendek. صلاة الله على طه اليماني صلاة الله على طه اليماني يماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة دعوني فالذي أهوى دعاني دعوني فالذي أهوى دعاني دعاني وبدلني من البشرى علامة وأبدلني من البشرى علامة وأذهل لي غميضة المعاني وأذهل لي غميضة المعاني معاني يقينا عندما كشف اللثام يقينا عندما كشف اللثام مضى في العلم والتكوى زماني مضى في العلم والتكوى زماني زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة وفي الأخرى إلى دار المقامة سنوني فالهوى فني وشاني سنوني فالهوى فني وشاني وشاني وقد أسبحت يا خلي غلاما وقد أسبحت يا خلي غلاما أسامعهم إلى دار الجنان أسامعهم إلى دار الجنان جناني وساكن النبي الزعامة وساكن النبي أهل الزعامة عليه الله صلى كل آني عليه الله صلى كل آني كل آني وآله ما سجى ظهر الحمام وآله ما سجى قبر الحمام أماما اللهم صل وسلم وبارك لي ولا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في كتابه أصول العلمية والأصول الحكمية نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم الفصل الأول كنه عناية العارفين والمحققين معظم اهتمام ومعظم اهتمامهم ومطمح نظرهم في تصحيح الإيمان واليقين وتقويتهما وفي إخلاص التوحيد من شوائب الشرك والخفي ثم في تصحيح الأخلاق المحمودة كالزهد والإخلاص وسلامة صدر للمسلمين وفي نفي الأخلاق المضمومة كالحرص والرياء والكذب، ثم في تصحيح الأعمال الصالحة الظاهرة، وفي احتراز من الأعمال السيئة، ثم في تصحيح الأمور المعاش والنظر فيها وحسن التدبير لها على طريق الورع والنصح، والأخذ بالقناعة والتذلل منها. وهذا الأخير يفرح العارفون بالكفاية فيه، وأن يقوم به غيرهم لهم. ومن يأخذ بالورع ويجانب الظلم فاعمل وافهم. وغاية عناية الغافلين والمخلطين ومعظم اهتمامهم فيما تستقيم به أحوال المعيشة وتتيسر به الشهوات واللذذ والبدنية من المطاعم والملابس والمناكح وفي جمع الأموال وادخارها لذلك ولما في معناه، ثم إن من تنبه منه قليلا وامتد نظره في تصحيح الأعمال من الطاعات الظاهرة، ثم في الأخلاق الباطنة، ثم فيما يقوي به الإيمان، ثم فيما يقوي به الإيمان على الإيمان على العكس من على العكس من نظر الآن من ولد يقوى به الإيمان فيما يقوى به الإيمان ثم فيما يقوى به الإيمان على العكس من من نظر العارفين والمحققين، فتأمل ذلك واعتبره تجده واضحا والله سبحانه أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah kita akan menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Fusulul Ilmiyah wal Usulil Hikamiyah, yaitu yang isinya bab-bab tentang keilmuan dan intisari hikmah. Dikatakan di sini ini bab pertama. Jadi tiap bab ini antara bab sebelumnya itu satu bab itu ada kaitannya masing-masing. Bab yang pertama dikatakan di sini bahwasanya fokus hidup atau pandangan orang-orang soleh, urusan mereka itu yang pertama tashihil imani wal yakin wa taqwiyatihima. Yang pertama apa? Benarkan iman sama benarkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai imannya, keyakinannya ada yang rusak. Yang rusak iman dan keyakinan apa? Yang rusak iman dan keyakinan itu keraguan-keraguan kita atau paham-paham yang enggak benar. Jadi orang itu kalau amalannya buruk tapi akidahnya itu benar, mesti diharapkan insya Allah bisa jadi orang baik. Kenapa? Tobat dari amalan yang buruk itu banyak terjadi. Tapi kalau andai kata amalannya baik tapi akidahnya yang buruk, pemahamannya itu yang keliru, ini bahaya. Kenapa? Orang tobat dari akidah buruk itu jarang. Orang yang bukan ahlu sunnah terus balik jadi ahlu sunnah, kita kasih dalil model apa aja gak bisa balik tetap. Kenapa? Tobat dari akidah yang salah itu sudah. Fokus mereka yang pertama imannya dibenarkan, yakinnya kepada Allah juga dibenarkan. Diterangkan dalam kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad yang lainnya, kitab Risalatul Mu'awanah, diterangkan bahwasanya orang itu kalau menguatkan yakin itu caranya adalah dia tafakur, ngelihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur semua alam semesta ini. Jangankan kita yang punya iman, orang-orang peneliti-peneliti barat sekarang ini yang enggak beriman sama Allah, mereka ketika meneliti tentang alam semesta, mereka yakin pasti ada satu kekuatan di balik semua ini yang bisa ngatur semuanya sampai berjalan serapi ini. Itu orang yang enggak punya iman, itu mereka punya keyakinan alam semesta ini pasti ada yang ngatur sampai bisa serapi ini. Ini bumi, mutahari, matahari dan lain sebagainya, itu kalau telat satu menit aja hancur semuanya. Kemudian belum lagi urusan ilmu-ilmu yang lainnya, Jadi fokusnya mereka adalah pertama benarkan iman dan yakin. Kedua, wa tashihil akhlaqil mahmuda. Benarkan supaya punya akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji apa? Akhlak itu urusannya sudah urusan hati. Zuhud, gimana caranya enggak cinta dunia? Wal ikhlas. Ikhlas itu gimana caranya supaya ibadahnya semuanya hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasalamati sadri lil muslimin, dan hatinya bersih kepada setiap orang Islam. Nah, salamati sudur ini penting. Hati yang bersih kepada orang-orang Islam itu penting. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis dinyatakan, inna abdala ummati la yadkhulunal jannata bikathrati salatin wala siyamin walakin bisa khawatin nufus. Khawatin nufus. Bisa khawatin nufus wa salamati sudur wa rahmali jamil muslimin. Katakan dalam hadis, wali-waliku dari umatku, kata Nabi Muhammad, itu masuk surga penyebabnya bukan karena sholatnya atau puasanya banyak. Mereka puasanya banyak, sholatnya banyak, tapi penyebab masuk surga bukan karena itu. Karena apa? Yang pertama, dermawan, sakhawatin nufus, jiwanya dermawan. Yang kedua, salamati sudur, hatinya bersih. Orang sholat itu kalau lihat orang maksiat, ini orang yang sholat ya, itu lihat orang yang maksiat, mereka husnudzon. Ibrahim bin Adham itu pernah suatu ketika lewat di pasar, lihat ada orang mulutnya berbusa gara-gara minuman keras. Lihat seperti itu, ngambil selendangnya, ridaknya itu diambil, dibersihkan ke mulutnya orang yang berbusa ini. Kemudian dia ngomong, betapa kok iman banget ya, mulut yang biasa zikir ini kok dipakai untuk minum minuman keras. Lihat, saya kasarin, lihat momen dem ini kok cek husnul tuh. Orang mabuk loh ini, masih husnudzon. Ini mulut yang biasa zikir, kenapa kok dipakai untuk minum-minuman keras? Itu orang soleh, lihat orang maksiat husnudzon. Nah kalau kita, lihat orang taat masih husnudzon. Nah, ada orang berangkat ke masjid 5 waktu, ini mesti pasarnya sepi. Biasanya gitu, gak pernah datang pengajian, wah mesti ada tujuan macam-macam ini. Nah itu orang-orang soleh seperti itu. Salamati sudur, hati yang bersih. Syekh Abu Bakar bin Salim itu salah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika waktu itu doa minta sama Allah, ya Allah, minta ditawari, minta supaya keturunannya alim semuanya. Beliau mengatakan, "Enggak usah terlalu alim, enggak apa-apa, yang penting salamati sudur, hatinya bersih semuanya insyaallah." Kemudian ini urusan yang pertama, membenarkan iman dan yakin. Yang kedua, mendidik diri untuk berakhlak yang mulia, dan yang ketiga, menghilangkan akhlak-akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela dihilangkan semuanya. Punya sifat sombong dihilangkan semuanya. Setelah itu, yang keempat apa? Mulai benarkan amal-amal yang sifatnya zahir. Karena tadi sifatnya batin. Berakhlak mulia dan menghilangkan akhlak yang buruk itu sifatnya batin. Setelah itu baru amal yang sifatnya zahir. Sholatnya dibenarkan. 5 waktu aja biasanya tambah. Jadi sholat sunnah, puasanya cuma Ramadan, tambah puasa sunnah. Datang pengajian cuma seminggu sekali, dengerin khutbah cuma seminggu sekali pas Jumatan. Kuyo goro-goro wajib. Kalau enggak wajib mungkin enggak berangkat Jumatan. Ditambah mungkin 3 hari sekali datang pengajian. Nanti lama-lama lebih bagus, ada pengajian hadir. Itu urusan mereka yang keempat. Yang kelima, baru ngurusi urusan duniawi, cari rezeki gimana caranya bisa hidup yang layak. Itu kehidupan atau fokusnya orang-orang soleh. Pertama, dandani iman dan yakin. Kedua, berakhlak mulia, menghilangkan akhlak buruk. Beramal zahir dibenarkan. Kemudian ngurusi urusan dunianya. Kemudian untuk urusan yang terakhir, urusan duniawi, mereka itu kurang lebih sedikit lah. Hari ini dapat rezeki ya mereka senang. Kalau mereka dapat lebih diambil untuk kebutuhannya, lainnya disedekahkan biasanya. Atau mereka sudah dibagi-bagi hartanya, segini untuk dirinya, segini untuk orang lain, segini untuk ibunya misalkan dibagi. Nah, kebalikannya, orang-orang yang katakan di sini oleh Habib Abdul bin Alwi Al-Haddad, orang-orang yang lupa kepada Allah. Orang-orang yang ghafilin, yang sering lalai kepada Allah. Wal mukhallitin. Mukhallitin itu orang yang istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi ya pas wayah sholat, ya sholat, pas wayah maksiat, ya maksiat. Tergantung lebih istiqomah yang mana. Itu mereka, urusan mereka yang pertama, urusan duniawinya dulu. Gimana caranya hidupnya enak, makannya juga enak, kemudian mewah-mewahan. Itu yang mereka pikir urusan seperti itu dulu, urusan duniawi. Kemudian ngumpulkan duit yang banyak, gimana caranya rekeningnya itu kalau perlu seluruh bank di Indonesia ada rekeningnya dia semuanya. Setelah itu, kalau naik tingkat sedikit, mulai membenarkan urusan zahir. Mulai membenarkan apa? Salatnya. Kemudian puasanya dibenarkan. Naik sedikit, baru urusan batin. Urusan batinnya. Apa urusan batinnya? Berakhlak yang mulia, mulai menjalani. Kemudian setelah itu, akhlak yang buruk mulai ditinggal. Sudah bisa seperti itu, baru akhirnya mikir untuk meningkatkan keimanan dan yakin. Lah, ini perbedaan kebalikannya orang yang lalai dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad terakhir, kata beliau, renungkan omongan ini dan perhatikan, maka kita akan lihat berada di posisi mana kita saat ini. Kalau kita masuk ke golongan yang arifin, ketoke ya ora. Tapi kalau kita masuk ke golongan yang ghafilin, kita sudah sampai mana? Kita masih sekedar untuk urusan duniawi atau sudah beralih ke urusan dohir yang amal? Atau kita sudah naik ke urusan akhlak yang mulia? Nah, yang tahu hanya diri kita sendiri. Yang jelas, seorang muslim setiap harinya harus bertambah semakin baik dan semakin baik. Insya Allah semoga kita jadi orang yang selalu semakin baik. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ansori akan membawakan bab fikih. Jadi di sini saya memang bab fikih ini agak menjemukan. Sing gowo barang ya rada bingung. Aku iki nek gowo kok bagian sing bangsa males-males sing ngrungokke Ustaz Ansori. Tapi fikih itu lebih penting daripada semuanya itu tadi. Karena kita bisa melakukan wudu dengan baik, melakukan sholat dengan baik. Malam ini kelihatannya bab wudu, guys. Ya, monggo, San. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita saged ngempal ngawas sarang-sarang niki kita bahas tentang fikih. Nggih niku tata caranipun syariate awake dhewe pengin taqarrub nyedhak nang Allah kanthi cara sing bener. Ora cara sing ngawur. Sagete bener niku yen pun gadah ilmune, cocok ilmune terus dilampahke. Nek duwe ilmu tok tapi ora dilakoni ya ora iso bener. Mula niku insyaallah niki mangke dugi sampun bab salat, apa bab zakat, kita bahas tentang mulai dari bab wudu. Amargi kewajiban pertama awake dhewe sak bibaripun maca syahadat nggih niku salat. Di antara syarat sahnya salat nggih niku yen pun wudu. Tiang ingkang dereng wudu boten pikantuk salat, bahkan haram yen nglakoni. Biasane dah santri dek ben zaman kula wedi digundul lek ora salat tangi turu langsung Allahu Akbar sing pokok ketok salat. Niku nggih dosa. Nah, wudu itu syarat sahnya salat. Nah, wudu itu sendiri punya syarat sah. Artinya sebelum kita melakukan wudu harus memenuhi kriteria niki. Yen syarati wudu dereng dilampahke, engko lek maksa nglakoni wudhuke, ya wudhu ya ora sah ya. Nomor setunggal syarat-syaratipun wudu nggih niku Islam. Amargi niki ngibadah, napa kemawon sing rupa ngibadah mahdhah niku boten sah kecuali tiyang sing pun mlebet Islam. Lek wong ora Islam kok ngibadah ora sah. Non muslim kok derek poso ya ora sah posone. Non muslim kok derek kaji ya ora sah. aku tak titip kurban wiye. Ya ora diseneni kurban, tapi dibeli ya halal ngono wae. Tapi ora ikut kurban wong ora Islam kok. Syaraté sedaya ngibadah niku Islam. Amargi napa? Amargi ngibadah niku kemuliaan yang diberikan Allah teng awake dhewe. Dados sebuah penghormatan dari Allah awak dhewe niki dikei ngibadah. Jadi itu bukan beban yang diberikan Allah kepada kita, tapi itu penghormatan dari Allah kepada kita. So bayangke ya Allah, wong elek kaya dhewe iki kok dikek kesempatan matur nang Allah iki lho. Nah, babe ya ora patek enak nggih. Ngono ya kok matur ya ditampa karo pengiran sing Maha Suci. Mula niku napa ngibadah niku penghormatan dari Allah. Mula niku wong non muslim ora dikeki bueman iki barang larang kok. Komponen-komponen surga ngibadah niku. Sing gunoto bangunan surga ya bentuk-bentuk ngibadah niki. Lah kok dikeki wong kafir wong kono jatah neraka. Engko sik Islam sik kowe ngono. Mula syaraté kudu Islam. Lek ora Islam kok wudu ora sah. Nomor kalih tamyiz. Tamyiz niku pinter. Yen dereng pinter, dereng sah wudhuke. Pinter niku napa? Tegese ngelampahaken kebutuhan keseharian itu sudah bisa melakukan sendiri. Biasanya ulama memberi contoh dua. Makan sudah bisa makan sendiri, yen cebok nggih saged piyambak. Niku pun diarani pinter. Eh pun ngeten niku kok wudhu sah. Ulama mengecualikan ada orang yang wudhunya seorang yang belum tamyiz, belum pinter tapi pun dianggap sah. Nggih niku tiyang alit ingkang digawa wong tuwane umroh utawa haji. Syaratipun tawaf niku wudhu. Lah kok diwudhui karo wong tuwane untuk sahnya tawafnya dia yang tawaf ini bagian daripada rukun haji niku ugi sah, tapi pengecualian niku tok. Tiga syaratipun tiang wudu nggih niku bersih dari haid dan nifas. Maka wudhuipun tiang ingkang nifas utawa haid niku boten sah amargi pertentangan. Uang keluar barang nopok kemawon dari salah satu jalan depan belakang niku batal ke wudhu. Wudhu niku ngilang ke hadas. Ngetok ke barang niku nimbul ke hadas. Lelek barang piye. Wudhu ngilang ke hadas satu sisi. Tapi satu sisi dia ini ngetok ke barang terus. Lelek disah ke terus piye. Tak boten sakit toh. Mula niku nopok. Syarate boten head boten nifas. Lek head nifas ora sah wudhuke. Nomor 4 bersih dari segala sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit. Penghalang sesuatu untuk sampainya air ke kulit itu harus dihilangkan dulu. Karena wudhu itu nanti dimasuk kategori untuk menghilangkan hadas dengan cara tertentu, yaitu membasuh muka, tangan, dan seterusnya. Nah, kalau ada penghalangnya, maka tidak mungkin melakukan rukun-rukunnya wudhu tadi. Contoh, umpama ini, tangannya pun wonten lilin. Padahal syarat rukun wudhu harus membasuh tangan. Lale ono penghalangi kan boten saged. Mula napa kudu dilengke sik. Napa kemawon sing dadi penghalang sampeknya air ke kulit kudu diilangke sik. Tulung sing nyambut damel teng bengkel utawa teng sablonan. Sablonan plastik khususipun niku terkadang niku cet-cet bukan cet tembok tapi cet. Napa? Cet minyak niku penghalang-penghalang ngeten niku udah dirisi isik. Hati-hati. Amargi napa? Mangke wonten sak tetes rong tetes nimpel rumangsane wis wudu isah jingga gandeng rumangsa wudu isah rumangsane salate sah padahal ora sah. Dhewe utang tapi ora rumangsa duwe utange bahaya niku. Wong duwe utang rada rumangsa diutang gelem mikir paling ora ya donga piye utangku dang lunas. Ngeten nggih terus sik wae. Atau umpamane nggih paling boten ya mikir bi usahaku. Tapi lek wis ora rumangsa diutang lagi bahaya. Wong salate ora sah gara-gara wudhuke ora sah. Tapi itu orang rumung soleh orang sah. Akhirnya orang rumung soleh diutang sholat. Mulai niku nopo dihati ya, dihati-hati. Teng mriki wonten lek wonten regetan sing teng kuku niku biasane lek sholat subuh. Nggih, niku lek regetan itu dari keringat maka itu bisa air bisa menembus. Tapi kalau kotoran yang ada di kuku itu bukan dari keringat, nah niku boten saged nembus kotoran niku, mula kudu dirisik-isik. Nggih saenipun mula diantara mangke melebet niku wonten sunnah sebelum melakukan wudu inggih niku membasuh tangan dulu. Den ngopo lek ono regetan-regetan teng kuku saged diilangke riyin. Yang kelima, syaratipun wudu, bersihnya anggota wudu dari yang bisa merubah sifat air dari kemutlakan air seperti tinta, zat pewarna dan lain-lain. Syarat wudu niku kedah gunakan air yang suci yang mensucikan. Air yang suci dan mensucikan itu kalau tidak tercampur sesuatu yang bisa merubah air itu. Kalau tercampur sesuatu yang merubah, maka air itu tidak suci mensucikan. Maka kalau dalam anggota wudhu itu ada sesuatu yang merubah air itu, maka nanti akan menjadikan air itu tidak suci dan mensucikan. Oleh karena itu, wudhunya nanti tidak sah karena menggunakan air yang tidak suci mensucikan. Oleh karena itu, syaratipun wudu kedah nopo kedah resik riyin anggota tubuhipun dari sesuatu yang mampu merubah air tersebut. Nah nggih diantarane umpamane cat tembok tapi oke niku kan saged dilake nganggo banyu kok wudu langsung dibiur kengeten tok niku ora sah. Maka amargi nopo cat tembok ini ku katut tapi dadi campurane air, sing campurane air niku lek pun campur niku pun boten kesebut air suci mensucikan. Umpamane ngeten niku. Utawa contoh teng mriki tinta. Tinta sing kuatah umpamane dados tiang sing nyambut damel teng percetakan. Lah ngeten niku mawon tintane gampang dicalke kanggo air. Lah niku lek dibasuh tok sekian ser nggih luntur, tapi akhirnya banyune campur niku. Akhirnya dia menggunakan air yang tercampur dengan tinta itu sehingga tidak menggunakan air yang suci dan mensucikan, maka wudunya tidak sah. Yang keenam, mengetahui kefarduan wudu, artinya meyakini bahwa wudu hukumnya wajib. Jika meragukan kewajibannya atau menganggap sunnah, maka tidak sah. Nggih niki wudhu'e memang kedah dingertosi hukumipun pripun. Yang ketujuh, tidak meyakini salah satu dari rukun-rukunnya sebagai sunnah wudhu. Terus umpamani basuh muka itu diantara rukun wudhu. Kalau ada orang meyakini basuh muka itu hanya sunnah, maka ini wudhu'nya tidak sah, karena meyakini yang rukun itu sebagai sunnah. Yen diwalik niku sah. Dalam wudu itu ada beberapa sunnahnya wudu, tapi kabeh dianggap rukun mamane niku sah. Kenapa? Karena orang yang menganggap rukun sebagai sunnah ini akan meninggalkan itu. Gor sunnah ya. Wa dilak ngeten to. Nggih ngapunten niki. Dilek tek lha kok ora mbok gawe maneman kok dia badiah. Badiah niku luwih utama timbang salat tarawih. Lebih muakkad salat badiah isya timbang tarawih. Tapi lek ora salat ndak dia awak dhewe ora patek kelangan. Nggih, luwih kelangan lek ora salat tarawih. Tapi lek ditek lapo kok ora ndak dia. Walah yo ora apa-apa wong ora wajib kok. Tak ngeten kok iki. Kelas iki lagi kelas ngono yo ora apa-apa. Maka dalam rukun wudu ini kalau meyakini yang rukun diyakini sunnah maka akan ditinggalkan. Sebaliknya, tapi kalau yang sunnah diyakini rukun maka akan dilakukan semua. Maka kalau meyakini yang sunnah-sunnah itu rukun semua, sah. Yang kedelapan, air suci yang mensucikan. Air suci itu air yang memang dari asal mulanya seperti itu dan tidak punya nama yang melekat. Tidak punya nama yang melekat. Air sungai niku lek pun dia de botol, air botol. Air sumur lek pun dia de gelas, air gelas. Itu nama tidak melekat. Tapi kalau punya nama melekat maka itu tidak suci. Air kelapa dengan bo ade gelas nggih tetep air kelapa. Air teh bo ade gelas tetep beda teh. Tetep itu nama melekat, maka itu namanya tidak air mutlak. Masih terbatasi dengan nama. Dengan syarat air yang memang semula seperti itu tidak tercampur dengan sesuatu yang najis ataupun tidak tercampur dengan sesuatu yang suci yang sampai merubah air itu. Sedangkan air itu tidak butuh terhadap sesuatu itu. Tegese ngeten. Yen pun wonten air sumur upamane nggih, niku iso diarani suci walaupun sak tembok dengan catatan tidak tercampur najis. Kalau terkena najis walaupun sedikit tidak suci, lahir najis. Ataupun tercampur barang yang suci tapi sampai merubah air itu kemasukan tinta sampai jadi rupane ireng, niku pun tidak suci mensucikan. Tapi kalau tercampur sesuatu yang memang air itu tidak bisa lepas dari itu maka tetap suci, seperti air kali pas banjir biasanya rupane kan abang gitu. Tapi abangnya sekolah lemah, sing memang goni banyu ni ya kono. Kono orang abang lah, memang goni diwong kono air kali ya. Nah ini walaupun berubah, tapi kena berubahnya dengan air yang air itu tidak bisa lepas dari itu masih suci mensucikan. Dan yang sembilan, khusus orang yang wuduknya itu termasuk wuduk darurat, maka harus cepat-cepat. Seperti wuduknya orang yang beseran niku dalam melakukan wuduk harus terus menerus, tidak boleh berhenti. Basuh muka sak jam kok basuh tangan ora sah, wuduk terus-terus. Ataupun orang perempuan yang istihadhah yang terus menerus mengeluarkan darah, itu wuduknya harus cepat-cepat. Dan yang sembilan, masuknya waktu bagi orang yang terus-menerus berhadis. Kalau wuduknya itu orang yang memang terus-menerus berhadis seperti orang yang beseran, perempuan yang istihadhah, maka harus masuk waktu sholat untuk melakukan wuduk. Kenapa? Karena sebelum masuk waktu sholat belum darurat. Kalau belum darurat ya belum bisa dilakukan. Orang entuk wong karep nang di nang hutan, lha kok nggawa daging babi, wedi kok nang kono ora ana panganan, tak pangan iki. Lek durut kan entuk, yo ora entuk. Sebab napa? Dimangkat iki durung darurat. Durung darurat. Lek durung darurat ya urung entuk. Lah kalau sudah nyata darurat baru boleh. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Niki sing saged kula sampaikan dari syarat-syaratipun wudu, insyaallah bijin dalu kita bahas tentang rukun-rukunipun wudu. Mugi-mugi saged pamrih. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi disampaikan syarat-syaratnya wudu. Di antaranya yang pertama Islam. Banyak sekarang orang tidak Islam melu wudu. Akeh wong sing ora Islam sekarang pun juga ikut buka bersama. Ini lucu. Inilah namanya toleransi. Ya sudah lah karepmu lah. Kalau saya ya saya sebagai orang Islam saya tidak ikut acaranya yang non muslim. Dan yang non muslim nek iso yo aja melu acarane wong Islam wis to. Jadi ora usah toleransi-toleransi nang mangano dhewe ora apa-apa. Sekarang kan kadang begitu. Mari acara buka bersama di tempat maaf-maaf pastor misalnya. Kan lucu tuh. Lalu nanti mari kita acara Natalan di tempat kiai. Lah ya lucu. Ini serba stres ini menungso saiki. Ini mana yang beres ini tidak paham. Jadi sudah dia campur aduk jadi satu jadi tidak jelas. Jadi aja melu-melu ya. Yang diterima sama Allah wudhu'e wong Islam. Yang diterima sama Allah bukane wong Islam. Bukane wong orang Islam rasa buka. Poso cepet. Saya itu kalau puasa ringan badan saya. Ya memang kuwi gunane nggo diet. Bukan puasa untuk menjalankan kewajiban ne wong orang Islam ora sah di ora ditompo ya. Itu nanti syarat-syarat itu. Dan tadi cerita husnul dzan itu luar biasa. Untuk ewang mendem di husnul dzan ini kayak ngono iki terus sing mendem kuwi sesuk dadi waras. Loh, yang itu melek itu gara-gara dicekel Ibrahim bin Adham tadi. Dikinikan itu sama tangannya wali ki mau. Itu dadi waras. Pernah cerita ada satu cerita rombongan peminum ciu permici apa peminum apa pangunci apa pangunci pangunci ya kibian kibian saya kisrene itu waktu itu duduk-duduk sih ngobrol-ngobrol nonton bola wes karo mendem bareng tahu-tahu urunan duit-duit kepingin tuku apa no wes kibian dikasih duit sama bosnya itu pergi kamu ke pasar sana. Delalah di pasar itu orang mesti rebutan. Rebutan tuku semongko. Semongko siji direbut wong akeh. Aku sing tuku aku sing sapa sing paling larang. Lah ini delalah dapat bawa duit-duitnya lumayan misalnya 100.000. Semongko wis dinyangkong 75 ora dikeke. Di akhirnya rebut-rebut di situ, iki semongko kok larang men ki apa sebabe? Sebabe nek wau enten tiyang alim ten mriki demok semongko kuwi dicekel semongko iki dipegang. Wah, setelah dipegang wong alim rebutan wong tuku semongko kuwi. Iki sing pangunci iki mau. Datang ke situ wis tak tukune iki sapa ngerti entuk berkahe. Wong mendem iki. Sing penting akidahe tetep jiane lho, mendeme ora dimasalahke iki. Dibeli 100.000. Cego mulai kumpulane wong-wong. Kuwi tuku apa? Semongko, astagfirullahaladzim. Semongko ditembok entek iki nggo tuku semongko siji iki tok iki iya. Lha iki genahe waras apa ora kok semongko siji 100.000 iki terus akalmu ki ning ndi? Sik-sik. Ki semongko bekas dicekel wali lho iki. Wali sapa? Ku cerita wali ngene nek. Dipangan wong mendem iki kabar. Semongko 100.000. Sesuk menungso-menungso iki dadi waras. Melu marani golek wali sing nyekel semongko iki sapa diparani omahe melu dadi muridnya dan terus salat bersama mereka. Kuwi lho berkah. Semongkone 100.000 tapi sing nyekel sapa ngono lho. Dandeke waras wong sakmono itu namanya husnudone sing tuku kuwi mau. Wis aku husnudon sapa ngerti semongko sing dicekel iki kok dandeke waras kabeh. Ternyata waras tenang. Ya. Jadi insyaallah husnudzan itu gak iki wong waras. Orang kalau husnudzan terus, cuma husnudzan yo nganggo aturan. Ora husnudzan sak karepmu dhewe. Saya husnudzan duwe dit 100 juta dokok ning ngarep omah kono kuwi. Ya Allah, aku pasrahkan kepadamu. Aku bertawakal kepadamu, engkau adalah Tuhanku yang akan menjaga semua milikku. Wah, lillahi ta'ala turu, yentek sesu. Ya Allah, mengapa hilang? Ayo, akalmu yang hilang. Ya karena Allah kan gunakan akal, malah akal itu. Kalau duit yang guna 1 juta dibuka biak guna gue. Lillahi ta'ala, saya akan pasrahkan kepada Allah. Iya pasrah, untung awak murah mati sisan. Jadi namanya tawakal, husnudzon pun juga ya sing apik. Contohnya, ojo mancing wong dadi suudzon. Mudeng. Hati-hati di zaman ini banyak orang mancing suudzon. Gayane iki arep ngetes wong. Ora usah ngetes. Kowe ne dhewe iki perlu dites sudah dak ngetes wong. Kadang orang-orang itu maaf. Nanti di sini tulisannya angker bir atau bir bintang. Gelasnya. Banyu jeruk ini banyu teh ngombe. Misalnya saya sekarang ini angker bir ngombe kira-kira sing nonton ini habis mulai rodok model modern nih ceramah karo mendemilah. Ya pantas nih suudon sing dosa sapa sing dosa habipe orang sing suudon paham ya. Jangan sering, kadang orang-orang ini sekarang saya mau ngetes orang. Kamu yang memancing orang suudon kepada dirimu, kamu yang dosa. Sing suudon ora dosa, jelas angker bir. Maksud aku angker bir ning ngene arep. Wah, aku tak suudon karo Habib Husnudzon, Habib Syaki. Nek mombe bir sing rong gendul iki ora mungkin mendem. Soale wali ora enak. Wali min auliya illah iki ora pernah mendem. Nyekel dem-deman iki ora pernah. Ngono lho. Dadi kalau ada sekarang misalnya ada seorang ulama atau wong alim gayane iki mengatakan ciu iki wis tak dongani dadi uyuh. Alah dren-dren alah modelmu kepengin mendem dadak gayamu. Ciu wis tak dongani dadi teh. Lah nek kula sekula sing ngunjuk kok tasih dak kraos-kraos ciu. Lah la kuwi wong du alim. Kuwi du wali, aku ki wali. Wis kabeh wis tak alah aja niru-niru wong-wong kaya ngono. Jangan itu jangan dihusnudoni. Lah wong kaya ngono mbok husnudin, saya husnudan bahwa orang itu tidak mendem. Wah ya modelnya bukan kita ndak boleh. Iki zaman ini yahkumul zahir, al insan yahkumul zahir. Jadi supaya tidak timbul suudon satu sama yang lain, golek sing apik. Terutama kita, jangan orang lain. Nek orang lain kita husnudan aja lah. Sama kita pribadi aja mancing dadi wong sing suudon ya. Termasuk tadi itu gawa bojone wong rangkul ning dalan aja suudon. Lha piye wong e jelas-jelas bojone tanggaku mbok ngenekke kok aja suudon akalmu iki. Lho ini hak kita kalau husnudon nanti jadi faise iki kudu kelase dhewe iki Ibrahim bin Adham. Lah kowe iki Ibrahim semanggi kidul dadi angel ngono lho ya. Ini juga penting. Jangan nanti kadang orang terus bukan kita tidak boleh. Nek bisa husnudzon terus ya karepmu. Misalnya delalah delok enek wong ngrangkul bojone wong ngono astagfirullahaladzim. Saya yakin itu bukan istrinya orang itu, istrinya dia yang nomor 4. Ngono wae husnudzone. Tapi tekan omah ya mikir. Ki nyekel HP kepingin SMS. Ki sapa ya tak sing tak SMS. Beb, aku mau ndelok beb. Habib saiki ngrangkul wong wedok ning dalan sar kliwon bi bojone tenan apa ora. Mosok. Lah, jawabannya itu mosok. Dalam pentungnya 5. Wah, mulai timbul permasalahan yang bagus ya. Ya husnudzon itu boleh. Wong nek iso husnudzon nanti besok malam kita akan cerita satu bab husnudzon. Sing husnudzon itu dadi waras dan yang di husnudzon iki wong elek, wong ora waras. Tapi iso dadi wali gede gara-gara wong sing husnudzon. Nggo sih ceritane sesuk ini berhubung al segau wis kelilingu ya. Kita qasidah sedikit sebagai penutup qasidah kadgabani ilmu rabbi ya bersama-sama. Habis itu nanti alhamdulillah Mbah Hamid ada di sini untuk menutup doa. Alhamdulillah beliau juga masyaallah pondok beliau luar biasa juga. Doakan beliau bisa memimpin pondok. Dan ada ustaz-ustaz kita juga yang hadir di tempat ini yang selalu berdakwah dan memimpin pondok dengan baik. InsyaAllah dongak ke kabeh pondok-pondok pesantren lancar. Santri-santri ini alhamdulillah. Ustaz Ansor ini rombongan-rombongan Al-Insaf ini masyaAllah. Mudah-mudahan semuanya menjadi santri-santri harapan agama, harapan orang tua, dan harapan bangsa. Dan selalu didoakan di saat-saat seperti ini, saudara-saudara kita yang di Palestina lagi mendapatkan bencana dan musibah. Doakan mereka, dan mudah-mudahan mereka diberi kemenangan oleh Allah. Yang meninggal mereka diberi tempat surga oleh Allah, minal muslimin muslimat. Yang mereka mendapat ujian dari Allah, yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah. Yang lagi mereka merasa takut dikuatkan jiwanya dan dijadikan orang-orang yang tenang dan tenteram. Dan semoga yang menghancurkan mereka berkat majelis-majelis salihin semua dihancurkan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu قد كفاني علمك من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لبفري فلهذا السر أدعو في أساري وعساري أنا عبد صار فخري ذمن فقري وديراري يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى تبري قد يبقن كفاني علم ربي من سؤالي يا سريع الغوث غوثان منك يدركني سريعا يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري لم أزل بالباب وكيف فرحا من ربي وقوفي وبواد الفضل عكير فأهدم ربي عقوفي ولحسن الظن لازم وهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول الليل ونهاري حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وأرع سري وقلبي من لظى syuwangi fi sururin wa huburin wa idha ma kun taradhi falhana wal basdu ali wa shi'ari wa ditari. Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, ya Rabbi ya khair muti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa shalli 'ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa shalli 'ala sayyidina Muhammad fil mursalin wa shalli 'ala sayyidina Muhammad fil mala'il 'ala ila middin. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة البركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الملك لا تجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا عن ما زدنا عن ما زدنا علما. الحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. آمين يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا كريم اعتقد على الصوم نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. يا ربنا اعترفنا بأننا انترفنا وأننا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا مولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سود. صلى وسلم ربي عند الحب وآله وصحبه عداد طش سحبه والحمد لله بالبدع والدنى. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله. إن شاء الله kita berjumpa lagi. besok malam insyaallah, karena malam ini tadi ada kegiatan di Masjid Sigap, jadi malam besok insyaallah kita mulai jam 11 lagi. Besok malam kalau ada yang mau ikut ke Solo Pos, ya silakan salat tarawih dan salat, tapi lebih bagus salat tarawih Masjid Sigap, Masjid Riyad, Masjid Khair. Neng kono 11 toh. 11 toh biasane ngono kuwi. Lebih bagus di sini. Nanti malamnya kita duduk di sini. Saya besok ada tugas di sana, tapi tugas ceramah ngisi di Solo Pos besok malam. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberi keberkahan dan diberikan kepada Allah pula kenikmatan perjalanan pulang kita selamat sampai rumah, yang di rumah pun selamat, dan insyaallah semuanya mendapat rahmat dan nikmat dunia wal akhirah, dan diperjumpakan kita dengan Lailatul Qadar alladzi khairan min alfi syahr. Dan insyaAllah tidak lepas dari Ramadan ini, kita diperjumpakan oleh Allah pula dengan manusia yang menjadi sebab datangnya Lailatul Qadar, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.